إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita jelaskan dari perkataan Imam Sunnah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala tentang kewajiban kita untuk menerima sepenuhnya apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik kita memahami kandungannya, kandungan yang terdapat di dalam Al-Kitab wa Sunnah, atau kita kurang mampu mencerna disebabkan karena kedangkalan ilmu yang kita miliki dan kurangnya pemahaman sehingga kita kurang mampu memahami apa yang dikandung dalam sebuah nas. Apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak? Maka sikap seorang muslim adalah at-taslim, menerima sepenuhnya apa saja yang sahih yang datang dari Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan beberapa permisalan, mithlu hadithi as-sadiq wal masduq, as-sadiq wal masduq, seperti hadis as-sadiq wal masduq. Yang dimaksud oleh beliau adalah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau meriwayatkan dari Rasulullah, beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah memberitakan kepada kami Rasulullah alaihi salatu wasallam yang senantiasa jujur dengan ucapannya dan dibenarkan setiap perkataannya. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang panjang yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang telah kita jelaskan tadi. Tadi proses nutfah, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Lalu diutus seorang malaikat untuk meniupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan ajalnya, rezekinya, amalannya. Apakah dia termasuk hamba Allah yang bahagia atau sebaliknya, hidup dalam keadaan sengsara. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, dan yang semisalnya pula dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan takdir, yang wajib bagi kita adalah menerima sepenuhnya dan tidak menolaknya. Sebab takdir adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Kita tidak mampu menjangkaunya. Sirrullah fi khalqi. Sebagian para ulama mengatakan seorang hamba nanti akan mengetahui hakikat dari takdir pada yaumul qiyamah. Adapun di dunia, yang wajib bagi kita adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu bagian penting dari rukun al-iman. Namun keyakinan kita kepada takdir bukan berarti bahwa kita pasrah kepada perjalanan hidup kita dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti yang difahami oleh kaum Jabriyah. Namun kita berkeyakinan kepada takdir, dan kita juga meyakini bahwa kita sebagai hamba memiliki pilihan, ada ikhtiar, sesuatu hal yang tidak bisa ditolak secara akal, bahwa ketika kita berdiri itu karena pilihan kita. Kita duduk, pada saat kita berjalan, berlari, tidur, minum, makan, dan seterusnya, dari gerakan-gerakan yang kita lakukan secara sadar, itu berdasarkan pilihan kita dengan akal kita, lalu kemudian kita bekerja dengan jasmani yang kita miliki. Namun itu semua tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba-hamba ini memiliki kehendak. Tidaklah kalian berkehendak, melainkan itu semua sejalan dengan kehendak Allah rabbul alamin. Wa mithlu ahadithir ru'yati kulliha. Dan seperti hadis-hadis yang menerangkan tentang ar-ru'yah, yang dimaksud hadis-hadis tentang ru'yah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirah, ahlul jannah, mereka akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Rabb-nya pada yaumul qiyamah. Dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka wajib bagi kita meyakini seluruh riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ru'yatullah. Yani ru'yatul mu'minina rabbahum yawmal qiyamah. Kaum mu'minin yang mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah di dalam al-jannah. Wajib bagi kita meyakini itu semua. Meskipun ahlul bid'ah mengingkari, seperti kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengingkari bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Padahal dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian banyak menerangkan tentang kaum mukminin akan melihat Rabb-nya pada yaumul qiyamah. Hadis mutawatir. Hadis yang mutawatir. Dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira." Wajah-wajah ketika itu berseri-seri, bercahaya. Yani wajah kaum mukminin ila rabbiha nadhira, kepada Rabb mereka, mereka melihatnya, mereka melihat Allah. Apabila disebutkan kata nadhara atau nadhira yang digandengkan dengan ila, ila maka tidak memiliki makna kecuali melihat dengan mata kepala. Unzur ila, misalnya, unzur ila fulan, maksudnya lihat kepada si fulan dengan mata kepala. dengan mata kepala. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Maka ayat ini jelas melihat kepada rabbiha, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah menta'wil, merubah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kaum mukminin melihat ila rabbiha ay ila thawabi rabbiha, melihat kepada pahala Rabb yang Allah berikan. Ini tahrif, pemalingan makna dari yang sebenarnya, dan ini tidak diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka-mereka yang menafsirkan, mereka-mereka yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan pada pemahaman yang sebenarnya. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Jadi ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, ayat ini jelas menunjukkan bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang senantiasa beramal saleh, maka mereka mendapatkan dua keutamaan. Al-husna, yang pertama adalah al-husna, al-jannah. Yang kedua, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahan ini diterangkan dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Suhaib bin Sinan, ketika ahlul jannah telah masuk ke dalam surga, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menghendaki sesuatu sebagai tambahan dariku untuk kalian, tambahan kenikmatan? Mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, wahai Rabb kami, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Alam tudkhilna al-jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? Wa tunajjina minan nar, dan telah engkau selamatkan kami dari neraka. Kenikmatan apa lagi? Fayukshaful hijab, maka disingkaplah hijab perantara antara kaum mukminin dengan Rabbnya. فَمَا أُعْطُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ, maka mereka tidaklah diberikan sesuatu kenikmatan yang paling mereka senangi, yang paling mereka cintai, dari melihat Allah Rabb mereka Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim, memohon agar kita mendapatkan kenikmatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa ini merupakan hak kaum mukminin, mereka akan melihat Rabb-nya. Adapun orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu terhalangi dari Rabb mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah berdasarkan ayat ini, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang kafir dari melihatnya disebabkan karena Allah murka kepada mereka, dalla ala annahum yarawnahu fi hali ridha, maka ini menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Sebab kalau dikatakan kaum mukminin juga terhalangi untuk melihat Allah, lalu apa yang membedakan antara orang-orang kafir dengan kaum mukminin? Orang-orang kafir terhalangi, terhijabi untuk melihat Allah. Kalau kaum mukminin juga terhalangi, lalu apa keutamaan? Ya. Tidak ada kehinaan bagi orang-orang kafir dalam hal tersebut. Maka ketika orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah karena Allah murka, Allah menghinakan mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan pada kaum mukminin untuk melihat Allah tabaraka wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama, hadis-hadis tentang ru'yatullah itu mencapai 30 hadis dalam menetapkan bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling masyhur, yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian. Kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan. Bulan ini bulan purnama. Bulan yang terang di malam purnama. Tanpa ada yang menghalangi. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Yang dekat yang jauh mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Namun yang perlu dipahami dalam hadis ini bahwa bukan yang dimaksud melihat Allah seperti kita melihat bulan. Allah itu seperti bulan. Bukan itu yang dimaksud. Namun penyerupaan di sini dalam hal penglihatan, bukan dalam hal yang dilihat. Penyerupaannya dalam hal penglihatan. Kita melihat Allah seperti kamu melihat bulan purnama di malam hari, tidak ada awan yang menutupi. Kamu lihat, tidak merasa kesulitan, tidak perlu berdesak-desakan ketika melihatnya. Yang jauh yang dekat bisa melihat. Mereka melihat dari bawah ke atas. Maka demikian pula ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna'at 'anil asma'. Kata beliau, meskipun terasa jauh dari pendengaran-pendengaran. Yang dimaksud di sini dari pendengaran-pendengaran ahlul batil. Orang-orang yang hatinya tidak berjalan di atas sunnah. Itu kalau mendengarkan hadis-hadis seperti ini, itu gemetar. Gemetar. Gemetarnya dengan penuh pengingkaran. Kadang-kadang disertai dengan ejekan. Masa seperti ini? Masa seperti ini? Tidak bisa menerima. Ini pendengarannya ahlul batil. Na'at. Na'at. Yang ibtadat. Jauh. Jauh dari pendengaran ahlul batil. Kalau mendengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa, Allah marah, itu ahlul batil merinding mendengarkannya. Masa sih? Masa Allah tertawa? Jadi kalau mendengarkan ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, itu selalu yang dibayangkan manusia. Ketika mereka mendengarkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tangan Allah itu dua, selalu yang dibayangkan manusia. Masa Allah seperti itu? Yakni seperti manusia punya dua tangan, dibayangkan seperti itu. Padahal tidak. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Adapun Ahlus Sunnah, mereka menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa, mereka terima. Tapi bukan tertawa Allah seperti tertawa makhluk. Bukanlah kedua tangan Allah seperti kedua tangan makhluk. Bukanlah pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Bukanlah penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Dan begitu seterusnya. Dalam menyikapi dalil-dalil yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sandarkan kepada Allah, imani sebagaimana datangnya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disamakan kepada makhluk. Kalau mendengar tangan, selalu terfikir tangannya makhluk. Padahal di antara makhluk saja kan berbeda antara satu pendengaran dengan pendengaran yang lain, antara satu tangan dengan tangan yang lain, antara makhluk saja berbeda. Ya. Matanya gajah tidak sama dengan mata semut, iya kan? Tidak sama, tidak sama dengan mata ular, tidak sama dengan mata lalat. Atau yang lain berbeda, di antara makhluk saja berbeda. Tangan berbeda, tangan unta enggak sama dengan tangan manusia. Wajah berbeda, wajah babi enggak sama dengan wajah kera, wajah kera enggak sama dengan wajah manusia. Makanya orang tersinggung kalau dikatakan, wajahmu kayak wajah kera loh. Tersinggung dia kan. Dia akan mengingkari untuk dikatakan wajahnya seperti wajah kera. Itu diantara makhluk saja berbeda. Apalagi Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq. Yang tidak ada satupun dari makhluk yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Para ulama mempermisalkan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk ini, itu seperti orang buta. Orang buta. Suatu ketika dia berdoa, ya Allah berikan kesempatan kepadaku untuk melihat dunia ini sesaat saja. Setelah itu buta lagi gak apa-apa. Akhirnya dikabulkan. Dia sempat melek itu matanya, sempat melihat. Begitu matanya terbuka, di depannya itu ada seekor ayam jantan. Dia lihat, ayam di depannya. Setelah itu tertutup. Yang dia lihat di dunia ini hanya seekor ayam. Sehingga setiap apa saja yang disampaikan kepadanya selalu yang dibayangkan ayam. Ketika disifati, ada mobilnya si fulan, yang dibayangkan itu ayam, karena itu yang dia lihat. Ketika disebut kepadanya jerapah, unta, yang dibayangkan ayam. Maka seperti itulah keadaan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia melihat apa yang ada pada makhluk, lalu dia ingin menyerupakan sifat itu dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Hanifah rahimahullah, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Wastauhasha minha al-mustami', dan merinding darinya orang yang mendengarkannya, yakni pendengaran ahlul batil. Adapun ahlus sunnah, kalau mendengarkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menerima dengan sepenuhnya, tidak merinding, tidak merasa heran, ya, tidak merasa heran. Berbeda dengan pemahaman ahlul batil. Wa innama 'alaihil imanu biha, sesungguhnya yang wajib bagi seorang mukmin adalah beriman kepada hadis-hadis yang menerangkan tentang perkara-perkara gaib tersebut. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan jangan sekali-kali dia menolak satu huruf pun dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ghairaha min al ahadith al ma'thurat an ithiqat, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari perawi-perawi thiqah, karena itu pasti benar yang datang dari Allah dari Al-Qur'an Karim itu pasti benar. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melalui jalur perawi-perawi yang terpercaya dan memenuhi kriteria untuk dikatakan hadis itu adalah hadis yang bisa diterima, apakah disebut hadis sahih atau disebut sebagai hadis hasan, maka yang wajib bagi kita adalah menerimanya, menerima dengan sepenuhnya, jangan menolaknya. Jangan menolak dengan alasan apapun selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, maksudnya terpenuhi pada riwayat tersebut kriteria dan syarat-syarat untuk dikatakan hadis itu sahih. Dari adalatul rawi wa waqtuhu, ketikahan seorang perawi yang dia seorang yang adil, bukan seorang yang fasid, seorang yang teliti dalam meriwayatkan, bersambung sanadnya, tidak terdapat keganjilan dalam riwayatnya, dan tidak ada penyakit hadis yang dapat merusak kesahihan sebuah hadis, maka diterima. Meskipun seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, akalmu belum mampu mencerna. Akalmu belum mampu mencerna. Mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam yang didatangi oleh malakul maut, yang ketika itu datang seperti seorang manusia hendak mencabut nyawa Nabiullah Musa alaihissalam. Terjadi perkelahian dengan Nabiullah Musa yang menyebabkan Nabiullah Musa alaihissalam berhasil mencongkel kedua mata malakul maut. Lalu kemudian malakul maut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ahlu sunnah mengatakan hadis ini sahih, naam sahih. Diterima gak? Iya, diterima. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Malakul maut datang sebagai seorang manusia ingin mencabut nyawa Nabi Musa, terjadi perkelahian. Terima, terima. Tapi kalau ahlul batil, oh, masa sih? Masa begitu? Masa begini? Akalnya itu. Akalnya yang bermain. Nah, sebagai contoh saja, mungkin kalau di zaman-zaman dahulu bercerita ada seorang yang tinggal di Mekah, itu bisa loh melakukan percakapan dengan orang yang ada di Indonesia langsung live, yang satunya di Mekah, satunya di Indonesia, percakapan langsung. Loh, caranya gimana? Suaranya ya saling mendengar. Kalau dulu mungkin orang mengatakan, kamu ini dongeng ini. Iya kan? Ceritanya ngelantur. Iya. Akal sulit untuk menerima dulu. Tapi sekarang, subhanallah. Hah? Ungkapan sebagian mengatakan dunia tidak selebar daun kelor. Nah, lihat daun kelor. Hah? Tidak selebar daun kelor. Subhanallah. Yang jauh bisa melakukan percakapan. Bahkan saling melihat lagi. Hah? Saling melihat. Kamu di mana sekarang? Lihat ini. Saling ngobrol. Bertatapan. Padahal jauh yang jarak yang sangat jauh. Kalau dahulu ini adalah perkara yang mustahil. Tapi subhanallah terjadi. Nah. Ini ilmu yang diberikan oleh manusia. Apalagi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Semuanya terdeteksi oleh Allah azza wa jalla. Ya. Manusia dengan kecanggihan ilmu mereka belum tahu di mana keberadaan Ya'juj Ma'juj. Nah, di mana? Nah. Di mana mereka itu? Di mana keberadaan Dajjal? Mana itu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Namun kalau kita kembali kepada dalil dan sikap istislam kita, berserah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, apa yang sahih wajib untuk kita terima. Urusan masuk akal tidak masuk akal ini nanti. Kalau menurut kita tidak masuk akal, itu disebabkan karena kedangkalan ilmu yang kita miliki, bukan karena dalil yang harus ditolak. Tidak. Alangkah baiknya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menunjukkan sikap istislam beliau terhadap apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, lalu beliau mengatakan, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Walau la anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuqabbilu kama qabbaltuk." Sesungguhnya aku mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak akan mencium. Tapi mengapa Umar menciumnya? Karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap istislam, berserah diri dan tunduk kepada dalil adalah yang wajib bagi setiap mukmin. Jangan menolak satu. Kenapa? Karena apa yang datang dari Allah itu pasti kebenarannya. Demikian pula apa yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah Nabiullah Musa alaihi salam, kebiasaan Bani Israel kalau mereka mandi itu mandi bareng telanjang. Bani Israel. Nabiullah Musa alaihi salam merasa malu untuk melakukan hal itu. Beliau kalau mandi itu sendirian. Telanjang tapi sendirian. Akhirnya orang-orang Bani Israel curiga kepada nabinya. Mereka mencurigai nabinya sendiri. Ini Musa enggan mandi bersama kita, melainkan disebabkan karena Nabiullah Musa punya penyakit kemaluan. Mereka menuduh nabi mereka sendiri. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menepis tuduhan tersebut. Mandilah Nabiullah Musa sendirian. Dia meletakkan pakaiannya di atas sebongkah batu. Ketika dia sedang mandi, batunya berlari. Batu berlari. Membawa lari pakaiannya Nabiullah Musa. Ketika Nabiullah Musa melihat batu itu membawa lari pakaiannya, maka lari pula Nabi Musa sambil mengejar batu itu. Sambil beliau mengatakan, "Taubi ya Hajar, taubi ya Hajar. Hei batu, itu pakaianku hei batu." Nah, sampai kemudian lewat di depan Bani Israel. Akhirnya mereka pun mengetahui ternyata Nabiullah Musa sehat-sehat saja. Ya, jadi yang mereka perhatikan Nabi Musanya. Seharusnya mereka perhatikan batu yang berlari itu. Kok bisa berlari? Tadi diterima gak hadis ini? Naam, diterima. Apa masalahnya? Ada apa? Fa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidaklah sesuatu yang ada di muka bumi melainkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian tidak paham tasbihnya mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui ada sebongkah batu yang pernah mengucapkan salam kepadaku. Batu mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah satu pohon untuk mendekati yang kemudian dikembalikan ke tempatnya. Dipanggil pohonnya. Datang pohon itu. Loh, gimana datangnya? Apa terbongkar tanahnya? Terus seakar-akarnya datang kepada Rasul. Dia enggak tahu. Pokoknya pohon itu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikabarkan kepada kita. Bagaimananya? Kita enggak tahu. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadis-hadis yang seperti ini seorang muslim wajib untuk menerima. Selama itu sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau rahimahullah, wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirah. Dan jangan dia mendebati seseorang dan jangan dia berdialog dengannya. Wa la yata'allamul jidal, jangan belajar berdebat untuk mendebati mereka. Orang-orang yang hendak mendebati kamu dalam perkara-perkara yang sudah pasti di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang ingin berdiskusi denganmu dalam hal apa? Dalam permasalahan takdir. Saya enggak setuju kalau ditetapkan takdir itu. Saya enggak percaya pada takdir. Saya mau debat dengan kamu. Jangan dilayani. Jangan. La yukhasim ahadan. Kenapa? Ini perkara yang pasti di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang sunni. Sikap seorang muslim yang sahih yang berjalan di atas agamanya. Ada seorang datang kepadamu ingin berdebat masalah apakah Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat. Jangan kamu mengajak debat dengannya. Ya. Seorang yang datang kepadamu yang ingin berdiskusi denganmu, yang ingin berdebat denganmu dalam bentuk mughalabah. Yani debat kusir. Pokoknya. Hah? Pokoknya saya benar, yang satu juga benar. Pokoknya saya benar. Pokoknya. Debat kusir. Tujuannya bukan untuk intisarul haq. Bukan untuk menolong kebenaran. Ini yang tercela. Jangan diladeni. Ada seorang datang kepadamu dari ahlul bid'ah ingin berdebat tentang masalah apakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adil, terpercaya. Sampaikan dalil. Dia enggak terima, dia ingin berdebat. Jangan diladeni. Maaf. Ya. Bersikaplah seperti sikap Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Ada seorang ahlul bid'ah datang kepadanya. Lalu mengatakan, ukallimu ke kalimah. Saya ingin berbicara denganmu satu kalimat. Kata beliau, la wala nisfu kalimah. Setengah kalimat pun tidak. Setengah kata pun tidak. Bersikaplah seperti sikap Al-Imam Malik rahimahullah. Ada seorang datang kepadanya ingin berdebat. Kata Imam Malik, kalau kamu mengalahkan saya gimana? Ya kamu ikut saya. Kalau saya mengalahkan kamu, ya saya ikut kamu. Kalau datang orang lain lagi mendebati kita dan dia mengalahkan kita, ya kita ikut dia. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya ini dengan satu keyakinan. Saya melihat kamu ini berpindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, saya ini ana ala yaqin min dini, saya sudah berada di atas keyakinan di dalam agamaku. Fa in kunta fi syakkin fadhhab ila man huwa mithlu fajadilhu. Kalau memang kamu masih ragu di dalam agamamu, datangi orang yang semisalmu, lalu kamu berdebat dengannya. Jangan dengan saya. Saya ini sudah yakin dengan agama saya. Kamu kalau masih ragu, datangi orang-orang yang seperti kamu. Debat dengannya. Dalam perkara-perkara usul, tak perlu ada perdebatan. Jangan, ini tercela. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Kecuali apabila ada seorang datang dengan tujuan mustarsyid, meminta bimbingan, meminta arahan, menginginkan kebenaran. Nah, ini tidak mengapa kita berdebat dengannya. Berdebat dalam artian menyampaikan al-haq. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan debatlah dia dengan cara yang, debatlah mereka dengan cara yang terbaik, dengan hujjah. Ini bagi seorang yang benar-benar datang untuk mendapatkan bimbingan. Adapun kalau seorang sudah di kepalanya pemahaman yang batil yang dia tidak ingin merubahnya, lalu dia datang untuk berdebat, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Bahkan justru semakin membantu mereka untuk menyebarkan kebatilan. Nah, lihat ya ikhwan. Berbagai acara-acara televisi yang diselenggarakan oleh stasiun-stasiun televisi Arab, di antaranya acara debat sunnah syiah. Debat sunnah syiah. Ada acara ini didatangkan dari perwakilan sunnah, didatangkan perwakilan syiah. Lalu terjadi dialog di antara mereka. Yang mewakili sunnah pun bukan dari kalangan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah tidak akan meladeni hal-hal yang seperti ini. Akan semakin menyebabkan tersebarnya pemikiran mereka. Lihat sekarang. Ada gak manfaatnya dari dialog sunnah syiah? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Keyakinan syiah rafidhah semakin menyebar. Tidak ada manfaat. Adnan Ur'ur berdebat dengan seorang tokoh syiah rafidhah. Yang ini mengangkat suara, ini juga mengangkat suaranya. Masing-masing dengan hujah yang disampaikan. Ahlu sunnah. Yang mengatasnamakan ahlu sunnah. Mendukung dari pihak ahlu sunnah. Demikian pula dari kalangan syiah mendukung. Apa manfaatnya? Bukankah lebih baik kalau kemudian seorang membuka kajian khusus, mengumpulkan, mengundang orang datang seperti ini, daurah kajian ilmiah, lalu kemudian antum menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan syiah rafidhah, sampaikan sehingga mereka tidak mendengarkan syubhat. Iya kan? Apa yang mereka dengarkan adalah dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah, dari kalamul ulama. Bukan syubhat. Kalaupun didatangkan ucapan mereka, dibantah di majelis itu juga. Adapun dialog, atau yang disebut diskusi, perdebatan. Yang ini berbicara 15 menit. Begitu selesai 15, belum selesai dia, stop, sudah selesai, cukup. Yang ini lagi berbicara. Ini menyampaikan 10 syubhat, mau dijawab 15 menit. Mana cukup? Ya. Mungkin dia bisa menjawab satu syubhat, yang 9 tersebar begitu saja. Masuk ke dalam pemikiran orang-orang yang lemah. Tidak memahami al-haq. Maka akibatnya ma'asyarul ikhwar rahimakumullah, semakin menyebabkan tersebarnya kebatilan di tengah-tengah kaum muslim. Dan itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu merupakan prinsip ahlus sunnah adalah tidak mendebati mereka, tidak melayani perdebatan dengan mereka. Itu semakin membuat mereka sakit hati. Biar qul mutu bighairikum, mati kalian dengan kemarahan kalian. Biarkan mereka senang kalau diladeni. Saya tantang kamu berdebat. Ya. Kalau diterima tantangan, wah, senang mereka. Senang, luar biasa. Tapi kalau tidak, afwan. Kita terus dalam kajian-kajian, dalam daurah-daurah, dalam tulisan-tulisan, terus menyebarkan penyimpangan mereka. Semakin sakit hati mereka. Biarkan. Mati sekalian. Mati kesurupan, tidak apa-apa. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini sikap ahlus sunnah. Bukanlah seorang yang gentle itu, yang jagoan itu adalah yang siap berdebat di majelis mana saja. Ya. Ada sebagian orang demikian, menganggap orang yang siap melakukan perdebatan dengan siapa saja, berarti dialah yang jagoan, dialah yang ahlul ilmu. Seperti Abdul Hakim Abdad, nantang sana sini, mau debat dengan siapa saja, mau dengan Syiah, mau dengan siapa saja. Ini bukan tariqatu ahli ilm, metode para ulama. Fa innal kalama fil qadar war ru'yati wal qur'an wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu. Sesungguhnya pembahasan tentang permasalahan takdir, tentang masalah melihat Allah, tentang permasalahan Al-Qur'anul Karim dan yang lainnya dari perkara-perkara sunnah, dari prinsip-prinsip Islam, adalah perkara yang dibenci dan dilarang. Perkara yang dibenci dan dilarang. Debat tentang Al-Quran. Mengatakan, wah, Al-Quran itu tidak 100% otentik. Tidak 100% bisa dipercaya. Buktinya ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Ayat yang itu kontradiksi dengan ayat yang satu. Kata mereka, mau ngajak debat? Oh, biarkan kamu. Kalau kamu memilih jalan kesesatan, ya silahkan. Kamu dengan kesesatanmu. Saya tidak akan melayani kamu. Melayani kamu untuk berdebat. Jangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melihat ada sebagian mereka yang mendebati ayat-ayat Allah, berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, aturiduna an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'dih. Apakah kalian hendak menghantamkan kitabullah, menabrakkan sebagian ayat-ayat Allah dengan sebagian yang lainnya, menganggap kontradiksi ayat ini dengan ayat yang itu? Hal ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnati hatta yada al jidal wa yusallim wa yu'min bil athar. Tidaklah seseorang itu menjadi ahli sunnah meskipun ucapannya sejalan dengan sunnah hingga dia meninggalkan perdebatan dan senantiasa menerima dan beriman dengan berbagai riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penegasan lagi dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Yani yang wajib bagi seorang mukmin terima. Menerima dengan sepenuhnya apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang datang kepadamu karena minimnya ilmu yang dia miliki, dia datang, maaf ustaz, maaf akhi, anak kok masalah ini masih kurang jelas, tolong beri penjelasan kepada anak, saya ingin kebenaran. Sampaikan kebenaran, duduk, sampaikan ini keyakinan batil berdasarkan dalil ini, sebutkan kelompok ini adalah kelompok yang sesat berdasarkan ini, data-datanya ini, bukti-buktinya. Dia terima, alhamdulillah. Namun ketika dia berdebat, dia masuk ke dalam pintu perdebatan, ingin melakukan debat kusir, tapi menurut saya. Maka berarti tujuan orang ini bukan untuk menerima nasihat, inginnya jidal. Ketika antum melihat ada tanda-tanda orang ini ingin berdebat, bukan ingin menerima nasihat dan kebenaran, katakan maaf, kamu pergi. Saya tidak ingin meladeni kamu. Saya sudah merasa yakin dengan agama saya. Ini keyakinan saya. Ini prinsip-prinsip Islam. Kalau kamu masih ragu, sana datangnya orang-orang yang semisal kamu. Kita meninggalkan perdebatan bukan karena minimnya ilmu. Ahlus sunnah, ahlul hujjah. Ahlus sunnah, ahli hujjah. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al-qulubu dha'ifah wa syubahu khattafah. Hati-hati manusia ini lemah, sementara syubhat itu sangat cepat menyambar. Sangat cepat menyambar. Begitu mendapatkan kesempatan, seperti burung yang ingin menangkap mangsanya, begitu dia punya kesempatan, ditangkap langsung. Dan begitu syaitan, ketika dia melihat hati-hati seorang itu lemah, maka itu kesempatan bagi mereka untuk memangsanya. Maka menjaga diri itu lebih selamat, lebih berhati-hati, menjauhkan diri dari syubhat, menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah, dengan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan keselamatan. Jangan sekali-kali membuka pintu perdebatan, ya, dengan bahasa apa saja, diskusi atau yang lainnya. Karena ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, biasanya masing-masing mempertahankan alasannya. Ahlul batil akan tetap berada di atas kebatilan. Para ulama dinukilkan dari mereka bahwa mereka melakukan perdebatan itu mereka lakukan indal hajah, ketika memang kondisi dibutuhkan. Sulit untuk menghindar ketika misalnya diminta oleh pemerintah, penguasa, khalifah, terjadi perdebatan. Para ulama ustalaf dengan sebagian ahlul bid'ah yang tujuannya adalah ihqaqul haq wa ibtalul batil, menampakkan kebenaran dan menjelaskan kebatilan, melemahkan kebatilan. Terjadi perdebatan di hadapan khalifah Ma'mun antara Abdul Aziz Al-Kinani dengan Bishr Nughiyat Al-Mirrisi, tokoh Mu'tazilah, dalam permasalahan Al-Qawl bi Khalqil Quran, tentang keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Terjadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdebat dengan sebagian tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah. Terjadi. Namun itu pun dengan syarat-syarat, bukan sekedar keberanian, jago debat, berani berdebat, bukan, tapi harus disertai dengan ilmu yang matang, ya, yang mengenal syubhat-syubhat satu kaum, sehingga dia mampu untuk mematahkan syubhat-syubhat tersebut. Syekhul Islam, siapa Syekhul Islam? Tamir rahimahullah. Ya, sehingga seorang yang terpaksa melakukan perdebatan yang sulit baginya untuk menghindar, maka diharuskan baginya memiliki hujjah yang kokoh, menguasai permasalahan yang dibahas, dan melemahkan al-batil. Ini yang diriwayatkan dari para ulama as-salaf. Dan saya kira sampai di sini ya ikhwan yang kita terangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan masih ada sisa waktu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, semoga kita dan antum diberikan keistiqomahan dalam berpegang dengan sunnah ini. Amin. Pertanyaan ana, apa hukum men